Memang lidah tak bertulang, lain di mulut, lain di hati. Seperti kau yang tak pernah bisa ku percaya lagi. Nyanyo! Boleh ku bela, hati ku bela, lebih baik ku bela.